السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita yang bertema tentang peringatan dari fitnatul dunia, fitnatul mal. Seorang yang berakal maka dia akan selalu melihat masa depannya untuk berjalan lurus ke depan, meraih yang lebih mulia, yang lebih utama, yang lebih afdal, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk hamba-hambanya. Namun seorang yang tidak memanfaatkan akalnya, maka dia menyangka bahwa kehidupan yang ada sekarang adalah tujuan utama. Dia menyangka dengan mengumpulkan harta, merupakan cara untuk meraih kemuliaan. يحسب أن ماله أخلده. Dia menyangka bahwa harta itu akan membuat dia kekal dalam kehidupan dunia. Dia tidak mempersiapkan untuk bekal di masa mendatang. Dalam keadaan seorang muslim hidup di dunia seperti yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini seperti orang asing yang dia pasti akan meninggalkan kampung tersebut, atau seperti seorang musafir yang dia pasti akan meninggalkan tempat safarnya dan kembali kepada tempat mukimnya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk menyikapi dunia sebagai tempat sementara, dan berbagai macam fasilitas di dunia ini adalah merupakan hal-hal yang akan sirna, yang tidak akan bermanfaat di saat dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. pada hari di saat tidak lagi bermanfaat harta yang dimiliki oleh seseorang, tidak lagi bermanfaat keturunan seseorang kecuali yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim yang ikhlas, tunduk hanya kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Mereka inilah orang-orang yang mulia. Mereka inilah orang-orang yang mempersiapkan bekal dengan sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang condong kepada dunia, cinta kepada dunia, menjadi hamba dunia, maka mereka ini dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permisalan yang buruk, yaitu anjing yang selalu mengelurkan lidahnya, yang selalu mengeluarkan lidahnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam suratul A'raf ayat 176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, 175 dan 76, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Bacakanlah kepada mereka berita tentang seseorang yang kami telah memberikan kepadanya ayat-ayat kami. Semestinya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan sebagai pembimbingnya yang mengarahkannya kepada kebenaran. Fansalakha minha. Namun dia meninggalkan ayat-ayat tersebut, enggan beramal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memisahkan diri dari ayat-ayat Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa adba'ahu syaitan. Maka ini uqubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang yang meninggalkan ayat-ayat Allah, tidak mengambil pelajaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukum dengan diikuti oleh syaitan. Fa'adba'ahu syaitan fa kana minal ghawin, sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau seandainya kami berkehendak, kami akan mengangkat kedudukannya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat-ayat Allah seorang akan menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Walakinnahu akhlada ila al-ard. Akan tetapi dia lebih condong kepada dunia. Dia lebih condong kepada sesuatu yang hina, yang rendah. Kata para ulama, akhlada ilal ard ay ilas syahawat as-sufliyah wal maqasid ad-dunyawiyah. Dia lebih condong kepada syahwat yang rendah, yang hina, dan tujuan-tujuan dunia. Wattaba'a hawa, lalu dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, permisalahannya, perumpamaannya seperti anjing in tahmil alaihi alhas au tatrukuhu yalhas. Dia selalu mengulurkan lidahnya. Dia selalu mengeluarkan lidahnya. Dalam kondisi apapun. Engkau mengusirnya, dia mengulurkan lidahnya. Engkau membiarkannya, dia tetap mengulurkan lidahnya. Yang dimaksud oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, bahwa hamba yang condong kepada dunia ini selalu tidak merasa berkecukupan dengan dunia yang dimilikinya. Tidak pernah merasa puas, terus mengulurkan lidahnya. Seperti itu keadaan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang yang condong kepada dunia seperti anjing. Permisalan yang sangat buruk, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan di antara sekian anjing, yang paling buruk adalah al-kalbul lahif. Anjing yang terus mengeluarkan lidahnya. Menunjukkan rakusnya dia kepada dunia, ketamakan kepada dunia, kepada harta. Sehingga dia tidak peduli mendapatkan harta itu dari jalur yang halal, yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, atau melalui jalur yang haram. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan dia, merendahkan kedudukannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwar rahimakumullah, hati-hati dari fitnatul mal, fitnah harta, yang menyebabkan sekian banyak mereka yang dahulu istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia menengok kepada dunia, melihat kepada gemerlapan dunia, kemewahan dunia, maka dia pun melupakan status dia sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah azza wa jalla untuk beribadah hanya kepadanya. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan umatnya tentang bahayanya fitnatul mal, terkhusus yang menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dari hadis Ka'ab bin Iyad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu ada cobaannya. Dan cobaan yang menimpa umatku ini dalam urusan al-mal, harta. Dalam urusan harta, seseorang terfitnah. Wal'iyadzu billah. Kalau kita menyaksikan demikian banyak mereka yang tertipu dengan dunia, ketika dia menengok kepada kemewahan dunia, kepada harta yang melimpah, maka dia lupa dengan agamanya. Dia lupa dengan agamanya. Yang ini rela untuk melakukan sariqah, pencurian, atau dengan bahasa yang lain korupsi, menjual agamanya untuk mendapatkan bahagian yang kecil dari dunia ini, yang dia melihat itu adalah sesuatu yang besar. Sekali korupsi mendapatkan ratusan juta atau bahkan sampai miliaran, yang sebelumnya dia tidak pernah memiliki uang sebanyak itu. Maka ini membuat seorang terlena. Terlena dengan kehidupan dunia, terlena dengan harta. Akhirnya dia rela meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan dunia. Manusia yang lain yang rela untuk melakukan perbuatan yang haram, rishwah, sogoan, yang jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat dan menyebutkan laknat Allah, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat yang menyogok dan yang disogok. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun praktik riswah menyebar. Seakan-akan seorang tidak mungkin atau sangat sulit untuk mendapatkan haknya kecuali dengan cara riswah. Seorang sulit untuk memudahkan orang lain kecuali setelah mendapatkan bahagian dari riswah. Akhirnya dia rela meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya lagi, ketika ditawarkan kepada mereka dan dibukakan kepada mereka pintu-pintu dunia, akhirnya dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia miskin, kalaupun dia seorang pebisnis, pedagang kecil-kecilan, rajinnya dia beribadah, rajinnya dia mengikuti kajian-kajian Islam, rajinnya dia salatul lail, yang menunjukkan sangat butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan kepadanya pintu dunia, Allah Azza wa Jalla memberikan keuntungan yang besar dalam perdagangannya sehingga semakin lama semakin besar, maka semakin lama dia pun semakin sibuk meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim yang wajib menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kesibukan, sibuk ngurus ini, sibuk ngurus itu. Ya. Banyak keluarga, saya harus memberikan nafkah kepada mereka. Kalau saya tidak bekerja, maka mereka nanti makan apa? Terus syaitan mengikuti dia dan mengarahkan dia kepada penyimpangan. Digambarkan kepadanya bahwa apabila dia meninggalkan, apabila dia sibuk ibadah dan meninggalkan aktivitas dunianya, maka di hadapannya adalah al-faqru, kemiskinan, kefakiran. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan memerintahkan kalian, menjanjikan kepada kalian kemiskinan dan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Di hadapannya itu adalah al-faqr. Sangat butuhnya dia kepada dunia. Dalam keadaan dia tidak sadar bahwa sesungguhnya setiap hamba yang hidup di muka bumi ini rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan oleh Allah, fulan rezekinya di dunia berapa. Si fulan akan hidup sekian puluh tahun, rezekinya berapa telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa taala sebelum manusia itu terlahir ke dunia ini. Dan diperbaharui lagi ketika janin berusia 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan kepada janin tersebut ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Ditetapkan rezekinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan amalannya, apakah dia hidup bahagia ataukah dia hidup sengsara. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mencarinya dengan cara yang halal. Fa ajmilu fi talab, maka hendaknya kalian berusaha mencari rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dengan cara ijmal, dengan cara yang jamil, yang baik, yang halal. Baik dengan berdagang, berdagang dengan penuh kejujuran. Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihimā. Seorang yang berjual beli, mereka masih berhak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan selama mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dalam berjual beli, menjelaskan apa adanya, tidak menyembunyikan aib, maka akan diberi berkah, akan diberikan berkah dari hasil jual beli tersebut. Itu yang kita inginkan, keberkahan di dalam harta kita, sedikit tapi membawa berkah. Wallahi itu jauh lebih baik daripada banyak melimpah namun tidak memberi berkah dalam keluarga kita. Ketika kita memberi makan kepada istri, kepada anak-anak kita dari hasil yang haram, menyebabkan hilangnya berkah dalam kehidupan rumah tangga, maka ini kebinasaan, ini musibah. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah azza wa jalla itu tayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang halal. Bukan yang dikehendaki dari seorang hamba mengumpulkan banyak harta, namun yang diinginkan dari setiap hamba bagaimana kita berusaha untuk mengelola harta tersebut sehingga menjadi berkah. Keberkahan dalam harta yang kita miliki, ini hal yang matlub, yang dituntut. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laqad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataa." Sungguh telah beruntung seorang hamba yang muslim berserah diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dan mendapatkan rezeki yang cukup. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengejar dunia, tidak menjadi hamba dunia. Tidak merasa puas dengan dunia yang dimilikinya. Law anna li ibni adama wadiyan min dhahabin la habba yakuna lahu wadiyan wa la yamla fahu illa turab wa yatubu Allah ala man taba. Kalau seandainya manusia itu diberikan satu lembah seluruhnya berisi emas, maka dia akan minta gimana caranya supaya menjadi dua lembah. Jadi enggak ada puasnya, padahal satu lembah itu sampai mati enggak bisa habis. Masih juga berkeinginan untuk menjadikannya dua lembah. Padahal ketika dia mati, tidak ada yang mengisi mulutnya kecuali tanah. Dia hanya membawa kain kafan, nilainya tidak seberapa. Nah, kehidupan dunia yang faniyah, dan kita semua akan meninggalkan dunia ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut. Namun seorang yang rakus tamak kepada dunia, dia menyangka bahwa dunia itu mampu mengekalkan kehidupannya di dunia, bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Di dalam Al-Quran Al-Karim, cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi satu contoh, satu permisalan waqi'iyan yang nyata di zaman Bani Israel, di masa Nabiullah Musa alaihi salam. Kisah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam suratul Qasas tentang harta Qarun. Disebutkan dalam suratul Qasas mulai dari ayat yang ke-76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah." إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Sesungguhnya Qarun itu dari kaumnya Musa. Fabagha alaihim, akan tetapi dia melakukan perbuatan baghi. Yang dimaksud melakukan perbuatan al-baghi menyebabkan dia lupa diri. Bentuk baghinya adalah dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ibadah, sibuk mengurusi hartanya, sibuk mengurusi dunianya, berbangga dengan dunia, menyangka bahwa dunia yang dimilikinya, harta yang dikumpulkannya adalah hasil kepandaiannya sendiri. Padahal kepandaian itu dari mana kalau bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Harta itu dari mana kalau bukan pemberian dari Allah Tabaraka wa taala? Status harta yang ada di tangan hamba-hamba ini hanya sebagai ariyah, pinjaman dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Seluruhnya milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang kalian rasakan dari nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabagha 'alaihim. Maka dia melakukan perbuatan al-baghi. Menyombongkan diri dari ibadah. Ini bahayanya fitnatul mal, fitnah harta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang harta yang dimilikinya, wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbah ulil quwwah, dan kami memberikan kepadanya gudang-gudang harta yang kunci-kuncinya diangkat oleh al-'usbah. Al-usbah yakni sekelompok orang. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 10 dan seterusnya. Yang jelas yang disebutkan oleh para ulama minimal al-usbah itu 3 orang. Maksimalnya 70 orang. Yakni sekelompok orang, ulil quwwah. Orang-orang yang kuat. Ini diangkat kunci-kuncinya ini. Itu baru kuncinya. Kunci untuk membuka gudangnya. Demikian banyak harta yang dimiliki oleh Qarun. Namun dia berbuat zalim. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh kaumnya, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin." Kaumnya mengatakan kepadanya sebagai bentuk nasihat kepadanya, "Jangan engkau lupa diri. Terlalu berbangga menyebabkan engkau lalai. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang melupa diri. Lupa tujuan hidupnya." Begini keadaan seorang yang terfitnah dengan harta, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Setiap hal yang difikirkan adalah hartanya. Tidak terfikirkan oleh dia kapan dia salat, kapan dia berzikir, kapan dia beribadah. Yang terfikirkan adalah mali mali, hartaku dan hartaku. Berbangga Qarun ini. Sudah ditegakkan kepadanya hujjah. Telah sampai kepadanya nasihat, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu lupa diri. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai seorang yang lalai. Terlalu senang menyebabkan dia lupa diri. وَبِتَغِ فِي مَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ. Carilah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu untuk kehidupan akhirah. Diingatkan bahwa ini tujuan utama kita hidup di dunia. Hendaknya engkau mencari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu dari berbagai macam kenikmatan ini untuk kehidupan akhiratmu. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kelebihan harta, manfaatkan dalam hal-hal yang akan membawa engkau meraih kemenangan di akhirat. Berinfak, bersedekah, wakaf, atau hal-hal yang lain yang mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang utama. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan engkau melupakan engkau punya bahagian dari dunia. Bukan berarti ketika seorang diperintahkan ibadah menyebabkan dia melupakan bahagian dari dunianya. Manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kalian menikah, silakan, itu bahagian dari dunia. Allah Azza wa Jalla membolehkan kalian untuk berjual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Silakan kalian mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Apabila selesai salat Jumat, silakan kalian menyebar di muka bumi. Cari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Berdagang silakan, mencari penghidupan silakan. Tidak dilarang. Kalian punya bahagian untuk kehidupan dunia, silakan manfaatkan. Selama itu tidak menyebabkan kalian lupa dengan akhirah. Lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau wahai Qarun, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wa la tabghil fasada fil ard. Jangan mencari kerusakan di muka bumi. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang merusak. Seorang melakukan perbuatan kemaksiatan maka dia merusak di muka bumi. Seorang yang lalai beribadah kepada Allah maka dia merusak di muka bumi. Seorang yang tidak memperhatikan tujuannya sebagai hamba Allah untuk beribadah adalah seorang yang merusak di muka bumi. Ini nasihat kaumnya yang mukminin kepada Qarun. Rupa-rupanya Qarun ini sudah gila. Telah menjadi hamba harta. Telah menjadi hamba dunia. Bukannya dia menerima nasihat yang disampaikan kepadanya. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan ini semua karena kepandaianku, karena ilmuku. Kepandaianku berbisnis. Saya mengerti ilmu manajemen. Mengerti ilmu perekonomian, bagaimana cara mengelola bisnis yang baik. Terus dikembalikan kepada dirinya dan dirinya. Lupa bahwa yang memberikan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Apakah dia tidak tahu, apakah dia tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan sebelum Qarun ini dari generasi-generasi yang lalu mereka-mereka orang yang lebih kuat, yang lebih kokoh dan yang lebih banyak hartanya. Subhanallah. Ternyata ada sebelum Qarun yang diberi kekayaan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, namun disebabkan karena dia kufur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksanya di dunia sebelum di akhirat. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hendaknya kalian mengambil ibrah, jadikan pelajaran dibinasakannya orang-orang terdahulu disebabkan karena mereka terlena dengan kehidupan kemewahan dunia. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Abu Ubaidah membawa harta dari Bahrain, Ada sebahagian dari kalangan Ansar, mereka mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah memahami apa maksudnya. Mereka memerlukan harta. Selesai salat subuh, sebagian orang ini mendekati Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Abshiru wa amilu ma yasurrukum." Bergembiralah kalian dan berharaplah dengan apa yang menyenangkan kalian. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum. Walakinni akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Namun yang aku khawatirkan kepada kalian ketika dibentangkan kepada kalian dunia. Dibuka pintu dunia selebar-lebarnya di hadapan kalian. Sebagaimana telah dibentangkan dunia kepada orang-orang sebelum kalian. Yang menyebabkan kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Yang akhirnya membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Binasa seorang yang lalai, yang lupa diri ketika Allah subhanahu wa ta'ala membukakan kepadanya pintu dunia. Lalu kemudian Allah azza wa jal menjelaskan tentang Qarun dan kekayaannya. Fakharaja ala qawmihi fi zinatih. Maka dia pun keluar di hadapan kaumnya dengan perhiasan kemewahan yang dimilikinya. Ketika dia keluar dengan menampakkan kekayaannya, menampakkan kemewahannya, manusia pun terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, yang cinta kepada dunia, yang tertipu dengan kehidupan dunia. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin 'adzim. Maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, alangkah inginnya kalau seandainya kami mendapatkan seperti yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia memiliki kekayaan yang banyak sekali. Melihat Qarun dengan pandangan dunia, wallahul musta'an. Melihat kemewahan yang ada pada Qarun, mereka berangan-angan untuk seperti Qarun, mendapatkan apa yang didapatkan oleh Qarun dari kemewahan. Ini kondisi seorang yang cinta kepada dunia. Melihat rumah tetangganya mewah, masya Allah. Ya, sudah bangun 2 tingkat, bahkan sudah 3 tingkat. Mobilnya kemarin baru 1, sekarang sudah 3. Aduh, pengennya bisa seperti itu. Pandangannya dunia. Pandangannya dunia, Allahul musta'an. Seorang kalau melihat dunia, ma'asyiral ikhwah, melihat kepada ahlul dunia, enggak ada habisnya. Seperti yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang memiliki 1 lembah emas, dia tidak akan merasa cukup. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfalu minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaykum." Hendaknya kalian memperhatikan orang di bawah kalian. Subhanallah, ada orang hidup di jalan belum makan, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, saya masih punya rumah, meskipun masih ngontrak, masih bisa makan setiap hari. Fulan tergeletak di jalan, mungkin hari ini dia tidak mendapatkan makanan. Alhamdulillah, besarnya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Jangan melihat rumah kita seperti gubuk, lalu yang dilihat yang mewah-mewah, masya Allah, fulan. Ya. Jabatannya profesor, doktor, rumahnya 3 tingkat. Akhirnya dia berusaha mengejar, meskipun dengan cara yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dari manusia seperti ini keadaan. Yang dilihat adalah yang di atasnya. Yang dilihat adalah kemewahan dunia. Mereka ini terfitnah. Terfitnah dengan fitnatul mal, fitnatul dunia. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Alangkah inginnya kami mendapatkan seperti yang diraih oleh Qarun. Sesungguhnya dia memiliki kekayaan yang besar. Ini pandangan orang jahil, ma'asyiral ikhwah. Ini pandangan orang yang bodoh. Pandangan orang yang berselera rendah. Adapun golongan yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladhina utul ilm wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shaliha wa la yulaqqaha illa sabirun. Dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu. Di sinilah letaknya fadlul ilm, keutamaan ilmu, ma'asyiral ikhwah. Keutamaan ilmu. Seorang dengan belajar, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan, semangat dalam mempelajari, wallah ini merupakan kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang tiada tara. Para ulama dahulu, kehidupan mereka biasa, ala kadarnya. Salah seorang di antara ulama salaf itu sampai meninggalkan kekayaan orang tuanya, berjalan dengan membawa roti kering untuk menuntut ilmu. Lalu kemudian dia singgah di satu tempat, di situ ada air yang mengalir, maka dia duduk di situ. Karena roti yang keras ini dia celupkan ke air tersebut agar melunak rotinya, lalu dia pun memakannya. Dan dia merasa nikmat dengan itu. Nikmat. Mendengarkan firman Allah. Membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mau'izah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Di sini pentingnya ilmu. Mereka memandang dengan pandangan seorang yang berakal. Mereka memandang dengan pandangan ke depan, masa depan yang lebih cerah ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladhina utul ilm, berkata orang-orang yang diberikan ilmu, ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat. Sampai di antara para ulama ustalaf mengatakan, "Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma 'alaina min tuma'ninatil qulub." Lajaladun alaihi bisuyuf. Kalau seandainya para penguasa dan para putra mahkota itu mereka mengetahui apa yang kami rasakan dari ketenangan hati, ketentraman jiwa, niscaya mereka akan berusaha merampasnya jika mampu dengan pedang-pedang mereka. Ketenangan, kebahagiaan, ikhwan, dengan ilmu, dengan iman. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki, wanita, dalam keadaan dia seorang mukmin, kami pasti akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, kehidupan yang tenang, tenteram. Dia merasa nikmat dalam kehidupan dunianya, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Dia memiliki rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengharuskan dia harus mencari dengan cara mengemis. Alhamdulillah, dia bersyukur dengan itu. Tidak lebih dari itu. Ada sebagian para ikhwan, masya Allah, jazahumullah khairan, semangatnya dalam menuntut ilmu, tapi tidak menghalangi dia mencari nafkah. Pagi hari dia keliling, ya, menawarkan barang-barang dagangannya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu toko ke toko yang lain. Selesai jam 11, mulai dari jam 12 ba'da zuhur, dia semangat menuntut ilmu sampai malam, masya Allah. Waktu yang berkah, waktu yang penuh berkah. Kesibukannya dalam mencari nafkah tidak menghalanginya dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya sebagian mereka yang sudah diberikan kekayaan yang melimpah, ya, semakin sibuk dengan dunianya, semakin jarang dia terlihat dalam majelis-majelis ilmu yang menjadi kewajibannya untuk menuntut ilmu. Semakin jarang. Dengan alasan saya punya bisnis di tempat ini, saya beri ruko di tempat ini, saya harus mengisinya, saya harus. Nah, sibuk ini, sibuk itu. Kapan menuntut ilmunya? Nanti kalau ada waktu senggang. Ya, di hari Jumat, mendengarkan khutbah Jumat. Atau di hari-hari tertentu. Ya. Jadi, tidak diberikan waktu luang yang khusus dalam setiap harinya untuk mendapatkan faedah ilmu. Hanya sebagai sampingan. Ya, ada daurah ya. Insyaallah mudah-mudahan tidak sibuk. Kalau sibuk ya sudah didahulukan urusan dunia daripada urusan akhiratnya. Nanti selesai urusan dunianya sudah, baru wah ini ada waktu senggang. Hanya dijadikan sebagai sampingan. Hadir di majelis ilmu paling belakang lagi, nggak bawa catatan lagi, tidur lagi di majelis. Alhamdulillah dapat keutamaan majelis, masih mending lah daripada dia berkeliaran kemana-mana. Alhamdulillah. Dzakal qaum la yashqa bihim jalisuhum, itu adalah kaum yang tidak sengsara duduk bersama mereka. Minimal dia tidak berbuat maksiat. Alhamdulillah. Namun kalau seorang tidak memiliki nasyab, tidak memiliki semangat dalam talabul ilm, ya, ketika dibukakan kepadanya dunia, akhirnya dia terus mengejar dunia. Kapan akhiratnya? Sementara kita tidak mengetahui kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Kapan kita akan mencari bekal menuju akhirat? Wa qala alladhina utul ilm, berkatalah orang-orang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, wailakum thawabullahi khair. Celaka kalian. Wahai orang-orang yang terfitnah dengan dunia, wahai orang-orang yang kagum melihat Qarun dengan kemewahannya. Celaka kalian. Thawabullahi khair. Keutamaan dari Allah itu baik. Jauh lebih baik. Bagi siapa? Liman amanah wa amila salihah. Bagi orang yang beriman dan beramal salih. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak akan dimudahkan untuk beramal salih. Tidak akan dimudahkan seorang untuk memasuki al-jannah di akhirah. Illa sabirun. Kecuali orang-orang yang bersabar. Sabar. Waktu hidup di dunia ini cuma sebentar kok. Sabar sedikit. Ya. Tanpa terasa. Dulu kita masih kecil, kemudian lama-kelamaan beranjak dewasa. Memasuki belasan tahun. Itu tidak terasa, sudah 20-an tahun. Tidak terasa. Melewati tahun demi tahun, subhanallah. Sudah menikah. Sudah punya anak, gak lama punya cucu. Tadinya punya tenaga yang kuat. Lalu kemudian lama-kelamaan melemah-melemah. Sudah terlihat uban di rambut. Nah. Sudah punya cucu. Gak terasa. Setelah itu semakin melemah-melemah. Tidak lagi memiliki kekuatan seperti kekuatan di masa remaja. Setelah itu, apa lagi yang akan dia perbuat? Kalau bukan untuk mempersiapkan kehidupan bertemu Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat. Apa yang dicari di dunia ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah? Ya, sampai orang-orang yang berilmu ini mengatakan kepada mereka yang terfitnah, wailakum thawabullahi khair, bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak akan ada yang diberi kemudahan untuk beramal saleh kecuali yang bersabar. Seorang harus bersabar dalam kehidupan dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah tragis yang dialami oleh Qarun dengan harta yang dimilikinya. Fa khasafna bihi wa bidaril ard. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Wa asbaha alladhina tamannaw ma kana bil amsi yaqulun wa ikanna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allahu alaina la khasafa bina. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Maka kami pun menenggelamkan Qarun. Ternyata harta yang melimpah itu tidak mampu menyelamatkan pemiliknya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal telah tiba, tidak akan bisa dimajukan dan diundur. فَخَسَفْنَ بِهِ. Kami tenggelamkan dia ke dalam bumi. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan harta yang dia kumpulkan, dengan rumah-rumahnya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kelompok pun yang mampu memberikan pertolongan kepada Qarun selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Sehingga orang-orang yang kemarin mereka kagum melihat kekayaan Qarun dan berangan-angan untuk mendapatkan kekayaan seperti yang dimiliki oleh Qarun, barulah mereka menyesal melihat kondisi Qarun yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'anna Allah yabsutu rizqa. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan rezeki dari siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Laula amanna Allah 'alaina khasafa bina. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, memberi anugerah kepada kami, niscaya kami pun akan ditenggelamkan ke dalam bumi bersamanya. Tidak akan beruntung orang-orang kafir itu. Ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan bagi hamba-hambanya. Jangan sampai menjadi hamba dunia. Oleh karena itu belajar, ma'asyiral ikhwah. Seorang yang berilmu akan memiliki sikap yang berbeda daripada ahlu dunia. Seorang yang semangat menuntut ilmu, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mempelajari sirah para ulama as-salaf, bagaimana sikap zuhud mereka, bagaimana sikap wara' mereka, rasa takut mereka dari terfitnah, dari fitnah-fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah kedudukan, lalu mengambil ibrah darinya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pelajaran yang penting. Ingat ya, bahwa orang-orang dahulu yang kekayaannya lebih banyak dari apa yang kita miliki, kita tidak seberapa, ternyata mereka pun binasa. Di mana mereka sekarang? Adakah orang yang menyebut Qarun dengan sebutan yang menunjukkan dia dimuliakan? Tidak ada. Hilang arbabul amwal, hilang. Mereka telah binasa dan tidak disebut nama-nama mereka. Berbeda dengan orang-orang yang membawa ilmu, hamalatul ilm, al-ulama. Jasad-jasad mereka telah meninggalkan dunia, akan tetapi nama-nama mereka tetap harum. An Abi Hurairah radhiyallahu an, disebutkan Abu Hurairah, kita senantiasa mendoakannya, radhiyallahu an. An Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan ilmu, bukan dengan harta. Ada yang menyebut Qarun radhiyallahu an? Ada yang menyebut Qarun dengan pujian? diangkat kedudukannya? Tidak sama sekali. Orang-orang aja itu ketika menemukan harta di harta terpendam, kata mereka harta karun, harta korun. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan dia ke dalam bumi. Ternyata seorang tidak mulia dengan harta. Seorang tidak akan bahagia dengan harta. Berapa banyak mereka yang diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kematiannya tragis. Mati bunuh diri. Stres. Ya. Dia semakin bingung apa yang harus dia lakukan. Sebagai mereka diberi kekayaan, gak tahu mau dikemanakan harta itu. Akhirnya diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya maksiat. Allahul musta'an. Ini semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, fitnah, fitnatul mal, fitnah harta, yang wajib bagi kita berhati-hati. Telah kita sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma dhibani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mal wash-sharaf li dinihi." Tidaklah dua ekor serigala yang dalam kondisi lapar, ketika kedua ekor serigala yang dilepas di kumpulan kambing-kambing, tentu dia akan berbuat kerusakan. Namun yang demikian tidaklah lebih merusak dibandingkan seseorang yang tamak untuk meraih kedudukan dan untuk mengumpulkan harta yang lebih merusak terhadap agamanya. Lebih merusak dari serigala. Permisalan tepat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, menerangkan hadis ini, kata beliau, "Wala raiba anna al-hirsa war-raghbata fil hayatid dunya wa fi darid dunya min al-mal was-sultan mudhirrun." Tidaklah diragukan bahwa sifat tamak dan sifat cinta kepada kehidupan dunia berupa harta dan kekuasaan itu memudaratkan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik, lalu beliau menyebutkan hadis ini, "Ma dhibani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mal min hirsil mar'i 'ala al-mal wa syaraf li dini." Tidaklah dua ekor serigala yang lapar yang dilepas kepada sekumpulan kambing-kambing itu lebih merusak daripada ketamakan seorang hamba terhadap harta dan terhadap kedudukan. Asy-syaraf, yang dimaksud asy-syaraf hubbur ri'asah, senang kepemimpinan, senang tampil mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya, itu lebih merusak terhadap agamanya. Hadis ini disebutkan oleh Tirmidzi, hadis hasan sahih. Fadamma an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-hirsa 'ala al-mal wash-sharaf wa huwa ar-ri'asatu was-sultan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela seorang yang tamak, seorang yang rakus untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Yang dimaksud asy-syaraf ar-ri'asatu was-sultan, kepemimpinan, kekuasaan. Wa akhbara anna dhalika yufsidu ad-din mithla aw fawqa ifsadi adh-dhi'bayn al-ja'i'ain li zaribatil ghanam. Dan Rasul alaihi salatu wasallam memberitakan bahwa yang demikian merusak agama seseorang semisal atau bahkan lebih parah kerusakannya daripada merusaknya dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar yang menerkam sekumpulan kambing. Wa hadha dalilun ala anna hadha al-hirsa innama dhumma li'annahu yufsidu ad-din. Maka hadis ini merupakan dalil bahwa mengapa dicela sifat tamak, sifat rakus tersebut, ya, disebabkan karena ketamakan seorang kepada harta dan kedudukan merusak agamanya. Alladhi huwa al-iman wal-amalu salih, merusak keimanannya, merusak amal salehnya. Fakana tarku hadzal hirs li salihil amal, maka meninggalkan sifat ketamakan, kerakusan terhadap dunia, terhadap harta dan terhadap kedudukan, itu akan melahirkan amalan-amalan saleh. Wa hadani huma al-madhkuran fi qawlihi ta'ala, maka kedua hal ini, cinta kepada harta dan cinta kepada kedudukan, kekuasaan, disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, penyesalan dari orang-orang yang cinta kepada dunia, cinta kepada harta dan kekuasaan. Allah azza wa jalla berfirman, ma aghna anni maliyah, dia sadar, ternyata harta yang aku kumpulkan tidak memberi manfaat kepada aku sedikit pun. Pada yaumul qiyamah, ketika disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru dia mengucapkan kalimat ini, ma aghna anni maliyah, ternyata harta itu tidak memberi manfaat kepada aku sedikit pun. Halaka anni sultaniyah, telah hilang dariku kekuasaanku, harta dan kekuasaan. Penyesalan pada yaumul qiyamah. Wa huma alladhani dzakarahum Allah fi suratil qasas, dan kedua ini, permasalahan harta dan kekuasaan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul qasas. Haitsu iftataha bi amri fir'aun wa dzakara 'uluwahu fil ard wa huwa ar-ri'asatu wasyaraf wasultan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala membuka firman-Nya dalam suratul qasas menerangkan tentang keadaan Fir'aun, menyebutkan kesombongannya di muka bumi dengan kekuasaan kepemimpinan yang dimilikinya. Thumma dzakara fi akhiriha Qarun, kemudian pada ayat-ayat yang terakhir dari suratul qasas Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Qarun yang telah kita jelaskan. Wa ma utiyahu minal amwal, dan apa yang telah diberikan kepadanya berupa harta-harta yang melimpah. Wa dzakara aqibata sultani hadza wa aqibata mali hadza, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan akibat dari kekuasaan fulan, si Fir'aun, dan apa akibat dari harta yang dimiliki oleh si Qarun. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin, itulah kehidupan akhirah yang kami peruntukkan, kehidupan akhirah itu untuk orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan di muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan. Kahali Fir'aun wa Qarun, seperti keadaan Fir'aun dan keadaan Qarun. Fa inna jam'al amwali min ghairi infaqiha fi mawadhi'iha al-ma'mur biha wa akhdhaha min ghairi wajhiha huwa min naw'il fasad. Kata beliau, mengumpulkan harta tanpa menginfakkannya pada tempat-tempat yang dianjurkan dan yang diperintahkan, dan tanpa memperoleh harta tersebut dengan cara yang disyariatkan, yang dibolehkan secara syar'i, ini adalah bahagian dari kerusakan, bahagian dari al-fasad. Wa kadzalika al-insan idza ikhtara sultana li nafsihi bighairi al-'adl wal-haqq la yahsulu illa bi fasadin wa zulmin. Demikian pula seseorang jika dia memilih kekuasaan untuk dirinya tanpa keadilan, tanpa menegakkan kebenaran, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali bahagian dari kezaliman, kerusakan, itulah yang akan dia dapatkan. Yang terpenting bagi dia, gimana cara menjadi seorang yang dipandang di tengah masyarakatnya, menjadi seorang pemimpin, itu yang dikejarnya, itu yang menjadi tujuan utamanya. Apabila dia tidak menegakkan al-haq, menegakkan kebenaran, maka dia berbuat kerusakan. Siapa saja dari para penguasa yang dia tidak menegakkan al-haq di tengah-tengah rakyatnya, maka dia zalim. Wa amma nafsu wujudi sultan wal mal alladhi yubtagha bihi wajhullah wal qiyam bil haqq wad daril akhirah wa yusta'anu bihi ala ta'atillah wa la yafturu al qalbu an mahabbatillah wa rasulihi wal jihad fi sabilillah kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Lalu di sini beliau menerangkan bahwa terkadang kekuasaan itu bermanfaat sebagaimana harta itu bermanfaat, selama seseorang memanfaatkannya dalam sisi-sisi yang disyariatkan. Kata beliau, adapun sekedar seorang memiliki kekuasaan dan memiliki harta yang dengannya dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kebenaran untuk meraih kehidupan akhirah, dia menjadikan kekuasaan, dia menjadikan harta tersebut sebagai wasilah untuk menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi hatinya tidak merasa bosan untuk terus berjalan di atas kecintaan Allah dan Rasulnya, cinta kepada jihad di jalan Allah, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuasaan, namun kekuasaan tersebut dimanfaatkan untuk menegakkan al-haq, menegakkan Al-Quran wa Sunnah, syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan menegakkan keadilan. Demikian pula Abu Bakar, beliau mengumpulkan dua ini, harta, demikian pula kedudukan sebagai khalifah, namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada mereka. Itu tidak menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak mengejar-ngejar kedudukan. Para sahabat yang sepakat memilih beliau menjadi khalifah, harta yang beliau miliki, beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong agama Allah, menolong Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna amanna an-nasi alaihi fi malihi Abu Bakar. Orang yang paling berjasa kepadaku dalam urusan harta adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, wa la yasudduhu an dzikrillah. Dan itu tidak memalingkannya dari berfikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. فَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ. Maka ini termasuk di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya, jika demikian keadaannya. Namun di sini beliau mengingatkan. Kata beliau, وَلَكِنْ قَلَّ أَنْ تَجِدَ ذَا سُلْطَانَ أَوْ مَالِ إِلَّا وَهُوَ مُغْتِئٌ مُثْبِطٌ عَنْ طَعَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ. Namun sedikit sekali engkau mendapati seorang yang punya kekuasaan, seorang yang memiliki harta, melainkan dia lambat dari ketaatan kepada Allah, bergerak lamban, malas untuk melakukan ketaatan. Sangat sedikit di antara mereka yang diberi taufik, yang kondisinya seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Uthman, seperti Ali radhiyallahu anhum. Ketika mereka memegang kekuasaan, maka mereka mengarahkannya kepada kebaikan. Jarang. Sangat jarang sekali orang yang seperti ini keadaannya. Yang ada, kata beliau, malas dari menjalankan ketaatan, jauh dari kecintaan kepada Allah, muttabi'un hawahu fima atahu Allah, dan mengikuti hawa nafsunya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa harta dan kekuasaan. Ini mayoritasnya. Mayoritas seorang yang memiliki kekuasaan dan memiliki harta. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabatnya dari mengejar kedudukan, semangat untuk mendapatkan kedudukan. Innakum tahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yawmal qiyamah. Kalian terlalu semangat untuk meraih kepemimpinan, padahal kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan pada yaumul qiyamah. Ya, jangan seorang berpikir bahwa saya tetap akan istiqamah, saya tetap akan kokoh. Tujuan saya adalah untuk membela Islam. Dia masuk dalam keadaan cara-cara, dalam keadaan dia melakukan hal-hal yang sudah tidak disyariatkan. Masuk ikut dalam politik demokrasi dengan alasan untuk membela Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terdapat dalam hati-hati manusia. Yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, asy-syahwatul khafiyyah, hawa nafsu yang terselubung. Zahirnya ingin menegakkan Islam, ingin menegakkan syariat Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam batin. Kecintaan, ketamakan seorang kepada kedudukan, kepada harta, dan itu terlihat ketika dia diberi kesempatan mendapatkan kedudukan, meraih apa yang dia inginkan, tidak terlihat. Mana apa yang selama ini dia jadikan sebagai slogannya untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sangat sedikit yang mampu menegakkan hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala melalui kekuasaan itu. Wa fihi nuqulu halil harb wal qital fi sabilillah wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Yang ini menyebabkan seorang jauh dari berperang, berjihad jalan Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Fa bi hadhihi al khisal yaktasibu al mahana wa dhamma dunya wa ukhra. Maka ketika seorang memiliki sifat-sifat seperti ini, lalai dari beribadah kepada Allah, mengikuti hawa nafsunya, maka di saat itu dia pun akan meraih kehinaan. Dia akan mendapatkan kehinaan, kerendahan dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Lalu kata beliau, fasyarafu wal malu la yuhmadu mutlaqan wa la yudhammu mutlaqan. Kedudukan dan harta itu tidak dipuji secara mutlak, tidak pula dicela secara mutlak. Bal yuhmadu minhu ma aana ala taatillah. Akan tetapi terpuji seorang memiliki kedudukan, seorang memiliki harta yang mendukung dirinya, yang menjadi penolongnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yakunu dhalika wajiban wa huwa ma la budda minhu fi fi'l al wajibat wa qad yakunu mustahabban. Bahkan terkadang sesuatu itu wajib, harta, kedudukan menjadi satu hal yang wajib baginya apabila dengan cara tersebut dia mampu menegakkan kewajiban-kewajiban. Dan terkadang hukumnya mustahab. Wa innama yuhmadu idza kana bihadhihi an-niyyah. Seseorang terpuji memiliki harta dan kedudukan apabila dengan niat ini yang akan menolongnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhammu mastu'ina bihi 'ala ma'siyatillah aw sadda 'anil wajibat fa hadha muharram. Dan tercela seseorang apabila harta dan kedudukan itu membantunya untuk bermaksiat kepada Allah atau menjadi penghalang dari melakukan kewajiban-kewajiban, maka ini adalah hal yang diharamkan. Wa yuntaqasu minhu ma syaghala 'anil mustahabbat wa awqa'a fil makruhat. Dan yang akan menurunkan nilai dari harta dan kekuasaan tersebut apabila itu menyibukkan dia untuk melakukan hal-hal yang sifatnya dianjurkan dan menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang makruh. Hal-hal yang makruh. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji seorang yang memiliki harta lalu kemudian dengan harta tersebut dimanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan ni'mal malu salih lil mar'i salih lil rajuli salih, sebaik-baik harta yang halal yang baik dimiliki oleh seorang laki-laki yang salih. At-tajirul amin as-saduq ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin, seorang pedagang yang jujur yang amanah, maka dia akan dikumpulkan pada yaumul qiyamah bersama para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Ya, dengan status dia sebagai seorang pedagang, kalau dia jujur menjalankan perintah Allah, tidak melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterangkan pula oleh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala ketika menerangkan hadis ini tentang lebih rusaknya seorang yang mengejar harta dan kekuasaan terhadap agamanya daripada dua ekor serigala yang merusak kumpulan kambing-kambing. Kata beliau hafizahullah, wa nahnu nara kama qultu lakum fi hadhihi al-awinati katsiran mimman yakunu ala al-halati as-sabiqa allati dhakarnaha fayadubbu ila qalbihi hubbul mal fayufsidu alayhi dinah. Kita melihat sebagaimana yang aku katakan kepada kalian pada masa-masa belakangan ini, banyak keadaan mereka yang dahulu istiqamah di atas al-haq, di atas manhaj, lalu kemudian terjadi perubahan disebabkan karena dunia, karena harta, kecintaan di dalam hatinya kepada harta menyebabkan dia merusak agamanya. Fayadubbu bihi hubbud dunya fayufsidu alaihi dinah. Tatkala muncul di dalam hatinya cinta kepada dunia sehingga akan merusak agamanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan yang sangat agung ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, madhibani jai'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syaraf lidin. Lalu beliau menerangkan apa yang dimaksud asy-syaraf. Apa yang dimaksud asy-syaraf? Yaitu hubbur ri'asah wal wijahah, cinta dengan kekuasaan dan kedudukan dan cinta kepada harta. Dhi'ban ja'i'an ursila fi ghanam, madza tatasawwarun ya'maluna feehima. Ketika dua ekor serigala lapar dilepaskan ke perkumpulan kambing-kambing, kalian membayangkan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh dua serigala ini terhadap kambing-kambing itu? Yal'abuna fihima al'ib, tentu mereka akan mempermainkan, akan diterkam, akan dirusak. Hadzani dhi'bani al-ja'an la ya'khudani faqat hajatahuma walakin innama yusidani al-ghadam ifsadan 'aziman. Kedua ekor serigala yang sedang lapar ini tidak hanya memenuhi kebutuhannya saja yang sedang lapar, tapi dia akan melakukan pengerusakan pada kumpulan kambing tersebut dengan kerusakan yang besar. Fama hadain dhi'bain al-ja'i'ain alladaini ursila fi hadhihi al-aghnam bi afsada laha min hubbil insani lisyaraf wal mali dini. Maka tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di perkumpulan kambing-kambing itu lebih merusak daripada seseorang yang cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta yang dapat merusak agamanya. Fahubbul wilayat wa zza'amat afsadat kathiran minan nas. Cinta kepada kekuasaan, cinta kepada kepemimpinan merusak sekian banyak manusia. La yuridu illa an yakuna matbu'an. حتى hatta walau kana 'ala al-batil wa yuhibbu az-za'ama. Dia tidak menginginkan menjadi seorang yang mengikuti orang lain, tidak mau dia. Maunya diikuti. Maunya dia yang memimpin, dia yang mengarahkan. Meskipun dengan cara yang batil. Wa yuhibbu az-za'ama wal wajaha wa ay yakuna ra'sa. Senang dengan kedudukan, kepemimpinan dan ingin menjadi kepala, ingin menjadi yang teratas. Cinta dengan popularitas, syuhrah. Cinta dengan ketenaran. Ini sebab-sebab yang akan merusak agama seseorang. Fala budda wa yastaqil wa la budda wa yukhalif karena syaitan yati. Maka dia ingin sendiri. Ya. Bergerak sendiri. Dia ingin menyelisihi yang lainnya. Karena syaitan datang kepadanya. Lalu mengatakan kepadanya, laqad qara'ta al-Qur'an wa ta'allamta fabalahum la yattabi'unak kama yattabi'una fulan. Syaitan datang kepadanya memberi was-was. Kamu ini kan sudah ngaji, sudah baca Quran. Kamu kan sudah belajar. Kamu kan sudah dari Madinah. Kamu kan sudah dari Yaman, kamu sudah belajar puluhan tahun. Tapi mana pengikutmu? Jadi syaitan menjadikannya supaya dia terangkat, merasa bahwa dirinya lah yang sepantasnya diikuti, bukan mengikuti yang lain. Senang dengan riasah, kepemimpinan. Kenapa kamu tidak punya pengikut? Seperti fulan, masya Allah banyak pengikutnya. Kamu juga harus punya pengikut sendiri, kan kamu sudah ngaji, sudah belajar. Akhirnya muncul sifat kesombongan dengan ilmu yang dimilikinya. Kata para ulama ussalaf, inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil ma. Sesungguhnya ilmu itu ada yang melampaui batas, seperti air yang melampaui batas, yang merusak. Air kalau berlebihan menyebabkan kebanjiran, merusak. Maka demikian pula ilmu. Ketika ilmu yang dimiliki oleh seseorang menyebabkan dia memiliki sifat al-kibr, kesombongan, sombong untuk tunduk kepada al-haq, sehingga dia tidak melihat lagi apakah ini kebenaran atau tidak. Yang penting dia harus menyelisihi fulan. Anta rajul wa ana rajul. Kamu ustaz, saya juga ustaz. Saya harus menyelisihi. Saya harus nyeleneh. Saya harus nyeleneh. Saya harus punya pengikut sendiri. Meskipun dengan cara yang batil. Jadi permasalahan bukan masalah al-haq lagi. Tapi cinta dengan kekuasaan. Wallahi ini merusak agama. Ma hum bimuttabi'i illa an uhadith lahum. An uhadith lahum. Fayuhdith lahum ala khilafis sunnah li ajli ayat tabi'u. Mereka tidak akan mengikuti aku kecuali dengan cara saya harus membuat inovasi baru, membuat cara baru dalam beragama. Maka dia pun melakukan bid'ah yang menyelisih sunnah dengan tujuan agar dia pun memiliki pengikut. Thumma yastaqillu bihaula liyakuna ra'isan alaihim. Kemudian dia pun menjadi pimpinan teratas, sehingga ada orang-orang yang mengikutinya, ya, para bahalil. Tahu bahalil? Jamak dari bahlul. Tak tahu benar apa enggak ini. Ya, melihat ini ustaz. Nah, menyampaikan ceramah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, fulan hafal Quran. Fulan hafal kutubus sittah. Diagung-agungkan, dimulia-muliakan. Masya Allah fulan, pengganti Syekh Kabir. Masya Allah fulan, masyayikhnya banyak. Masya Allah, kalau kita hadir daurahnya si fulan, maka kita tidak pernah mendapatkan ilmu seperti yang lainnya. ini mendengarkan pujian-pujian sambil miring-miring kepalanya. Hah? Nah. Ma sadaqallaha 'abdun ahabba asy-syuhra. Tidak akan jujur kepada Allah seorang hamba yang cinta dengan popularitas, cinta ketenaran, cinta pujian. Ya. Dengan berbagai macam alasan. Ya. Kadang-kadang sampai mengklasifikasikan ustaz-ustaz. Lah itu ustaz-ustaz Jawa memang begitu sifatnya. Kita ini ustaz-ustaz timur. Orang timur itu enggak suka diatur. Maunya ngatur, enggak mau diatur. Jadi membuat manhaj sendiri. Membuat sikap-sikap sendiri, yang penting menyelisihi ustaz-ustaz Jawa. Ada lagi istilah baru ustaz-ustaz Jawa. Padahal ustaz-ustaz banyak juga dari timur. Tapi karena menyelisihi dianggap ustaz Jawa. Oh itu ustaz-ustaz syariah memang seperti itu. Begitulah mereka. Lalu dilemparkan banyak berbagai macam tuduhan dan tudingan palsu, buhtan, agar dia pun punya pengikut, bisa merekrut. Kesesatan apa sih yang tidak ada pengikutnya? Yang paling sesat aja, ada saja pengikutnya. Ada saja pengikutnya. Si fulanah yang mengaku sebagai nabiyah, yang mengaku sebagai imamah mahdiyah, ada saja pengikutnya. Yang ini Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga pengikutnya. Nah, kalau tujuan seseorang adalah untuk mencari pengikut, ingin menjadi ra'as yang di atas, tidak mau mengikuti kebenaran meskipun terdapat pada si fulan, si allan, maka ini musibah. Nah, lalu kata beliau, وَهَكَذَا الْمَالِ وَنَحْنَ نَرَى كَثِيرًا مِمَّنْ اِبْتُلْيَ بِسَبَبِ هَذَا فَانْتَكَسَ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ مِنْ حَالٍ صَالِحَةٍ طَيِّبَةٍ إِلَى حَالٍ خَبِيثَةٍ سَيِّئَةٍ بِسَبَبِ الْمَالِ. Demikian pula harta. Kita melihat banyak dari mereka yang disebabkan karena harta, diuji dengan harta, akhirnya intakas. Intakas itu berbalik arah dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain. Intakas. Yang dahulunya masya Allah, dia seorang salafi, dia seorang sunni, semangat belajar Al-Quran wa Sunnah. Tapi dengan harta terseret. Berubah keadaan. Menjadi hizbi. Takfiri. Dan yang semisalnya dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dari keadaan yang baik menjadi keadaan yang buruk. Disebabkan karena harta. Fatara hadha yadhabu ma'al hizbiyin. Engkau melihat si fulan berjalan bersama dengan hizbiyun. Itu apa? Harta. Seringkali Syekhuna Mughbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya mereka ini ihya'ut turats menyebabkan jatuhnya sekian banyak mereka yang dahulu mengenal sunnah menyimpang dari sunnah bukan karena pemikirannya tapi karena fulus, harta, karena dolar, karena dinar. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Karena mereka tidak sekedar membawa harta, tapi apa yang dibalik itu? Seorang kalau sudah terfitnah dengan harta, masyarakat rahimahumullah, itulah yang dia utamakan. Ya. Abdul Majid Ar-Raimi, kemudian menantu Syekh Mughbil sendiri, Al-Baybani, ketika punya hubungan dengan Jam'iyyatul Hikmah, Jam'iyyatul Ihsan, yang merupakan cabang dari Ihya'ut Turats. Terjadi apa yang terjadi? Yang dikhawatirkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Bukannya menolong kebenaran dengan fasilitas harta yang diberikan, namun yang terjadi mereka memalingkan manusia dari ad-da'watus salafiyah. Saya tidak bisa membayangkan, ya, kecuali dengan penuh keheranan ketika melihat sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Baydani, ini menantu Syekh Mukbil, membantah mertuanya sendiri. Syekh Mukbil tebalnya segini nih, tebal sekali. Kelihatan dia kumpulkan dari bukunya, dari kaset-kaset Syekh Mukbil, untuk menerangkan bahwa Syekh Mukbil keliru dalam hal ini. Syekh Mukbil tanakut, bertolak belakang ucapannya di tempat ini dengan yang lain. Subhanallah. Berapa umur yang dihabiskan untuk menulis buku ini? Walhamdulillah, buku ini sara mayyitan. Mati. Tidak menyebar. Tidak mengambil faedah para penuntut ilmu. Dalam keadaan Syekh Mukbil, nama beliau tetap mulia, tetap harum. Disebut namanya, rahimahullah. Tidaklah seorang yang membenci Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, melainkan dia seorang hizbi yang sangat jelas hizbiyahnya. Karena hizbi yang masih setengah-setengah pun, itu kadang-kadang masih memuji. Ya. Hizbi tulen pun masih ada yang memuji. Memuji Syekh Rabi, memuji Syekh Mukbil. Jadi kalau ada yang benci, membenci Syekh Mukbil, membenci Syekh Rabi, melainkan ini menunjukkan bahwa dia seorang hizbi yang sangat jelas hizbiahnya. Tidak tersamarkan. Nah. Fatarah hadha yadhhab al-hizbiyyin qabliyat si fulan bersama dengan hizbiyyun. Li'annahum a'tahu wazifa, karena mereka memberikan kedudukan. Ya, jadi pegawai yayasan fulan misalnya. Au a'tahu malan, atau mereka memberikan harta. Au a'tahu sayyara, atau mereka memberikan mobil. Au wallahu ri'asa, atau mereka mengangkatnya sebagai pimpinan cabang organisasi tertentu atau yayasan tertentu di negerinya, atau yang semisalnya. Akhirnya lama-kelamaan berubah. Ternyata setelah diselidiki, ujung-ujungnya harta, ma'asyiral ikhwan. Ujung-ujungnya harta. Nah, ada seorang yang masya Allah, sebelumnya kita melihat fulan ini semangatnya dia berdakwah, semangatnya dia memberi faedah kepada ikhwannya. Nah, tapi dia sudah mulai keluar kalimat-kalimat yang menunjukkan cintanya kepada dunia. Ya. Oh, kalau kita membuat tulisan, ya, buku, lalu dicetak, itu sudah bisa beli mobil. Jadi bukan manfaat ilmunya yang disebarkan. Itu kalau bisa mengarang buku, dicetak, laris, bisa beli mobil. Nah, akhirnya dia sibuk dengan menulis ini, menulis itu, ya, berusaha ditawarkan kepada ikhwan salafin, gak laku. Ditawarkan ke Jamilur Rahman, laris. Ditawarkan ke Abu Qatadah, laris. Ditawarkan ke Jember Hizbi, laris. Nah, wah, ini kalau bersama dengan Ahlus Sunnah gak laku. Ya mending jalan bersama Hizbiyun. Biar aja orang mengatakan anak Hizbi. Yang terpenting bagi dia dapat mobil, dapat fasilitas. Hah? Apa yang dia inginkan, dia telah mendapatkannya. Ternyata masalahnya masalah mal, ya ikhwan. Masalah harta. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, termasuk pendidikan dari Syekhuna Mukbil rahimahullah, melatih kita untuk hidup serba kekurangan. Seringkali beliau mengatakan, ihmadullah alal faqr ya ikhwan, fa innal faqra yu'idukum ala talabil ilm. Bersyukur kepada Allah dengan kemiskinan yang ada, wahai ikhwan, sesungguhnya kemiskinan, kefakiran itu membantu kalian untuk menuntut ilmu. Membantu kalian untuk menuntut ilmu. Contoh kecil saja itu subhanallah, terasa ketika di Damaj. Ketika kita punya persiapan uang dengan ketika uang sedang tidak ada di kantong kita. Kalau ada persiapan uang, ya, masih ada simpanan uang di Damaj, itu keinginan untuk beli ini beli itu sangat kuat. Ba'da subuh baca Quran, itu rasa mau minum teh, mau makan khamirah atau yang semisalnya, itu sangat kuat. Melihat orang-orang makan, waduh, nikmatnya. Cuaca dingin terus minum teh itu nikmatnya luar biasa. Akhirnya belum lama kita baca Quran, minum. Contoh kecil saja ya. Nah, beda ketika seorang tidak punya fulus, tidak punya uang. Nah, sibuk aja menghafal. Ya, mau beli-beli apa? Tidak punya uang kok. Apa yang mau dibeli? Nah, menghafal. Yang lain makan ini mah terserah. Mau gimana lagi? Terpaksa. Nah, subhanallah. Sampai pernah Syekh Muhammad mengatakan, kalau seandainya setiap kali makan kalian diberikan satu ekor ayam, setiap nampan satu ekor ayam, mampu. Masya Allah, banyak dari kalangan ikhwan salafiyun yang selalu memberi bantuan untuk para talabatul ilm. Namun Syekh Muqbil tidak menghendaki itu. Syekh Muqbil tidak menghendaki itu. Beliau menginginkan kita terbiasa dengan kehidupan tersebut. Kehidupan yang penuh dengan kekurangan. Alhamdulillah. Ya. Dalam hidup saya, demikian pula para ikhwan yang pernah mengalami kehidupan di Damaj, di masa-masa Syekh Muqbil rahimahullah, wallahi tidak ada kehidupan yang paling membahagiakan di saat-saat kita sedang menuntut ilmu di hadapan Syekh Muqbil rahimahullah. Ya. Hidup yang paling bahagia. Terasa nikmat. Ya. Gak ada problem. Ya. Tidak ada masyakil. Nah, setiap hari, wallahi ya ikhwan, dahulu, kalau kita duduk aja, duduk, ngobrol dengan seseorang, 15 menit itu terasa terlalu banyak. Terasa banyak, lama sekali. Ya. Kehidupan kita semenjak bangun dari tidur sampai beristirahat kembali, ya, terus antara satu bidang ilmu ke bidang ilmu yang lain, dari satu bidang ilmu ke bidang ilmu yang lain. Di pagi hari murojaah Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang bisa kita hafal dari matan-matan kita hafal, kemudian mencari majlis-majlis, halaqah-halaqah. Nah, ya. Ketika itu saya memang lebih senang kalau halaqah itu orangnya sedikit. Nah, kita cari sendiri, mustafid dari murid-murid senior Syekh Muqbil rahimahullah, lalu kita minta untuk menyempatkan waktu meskipun setengah jam, ya, untuk mengambil ilmu darinya. Ana bersama dua orang, kadang tiga orang, empat orang belajar. Karena kalau sedikit biasanya lebih cepat. Kalau semakin banyak orang yang bertanya, akhirnya pelajaran terhambat. Nah, sementara dari satu sisi umur terus bertambah, kita tidak mengetahui kapan kita pulang. Ya. Belum lagi kadang-kadang ada pikiran ingin menikah itu terus datang. Nah, alhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ya, untuk duduk bercerita bersenda gurau itu wallahi kita enggak punya waktu. Terkecuali biasanya sebagian malam Jumat. Malam Jumat karena besoknya libur. Nah, itu biasa ada kesempatan, ya, bertemu dengan ikhwan. Ya. Kadang-kadang sebagian masak kelinci, ya. Masak ayam atau yang semisalnya. Ya. Untuk menghibur karena jauh dari keluarga. Walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ilmu itu sangat penting. Bersabar dengan kehidupan itu luar biasa nikmatnya. Wallah, ana tidak pernah merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa daripada ketika berada di Damaj. Ya, hidup penuh dengan ketenangan, dengan arahan bimbingan dari Syekhuna Muqbil Muhadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Nah, kata beliau, wa hadha yadhhabu ma al-jam'iyyah al-hizbiyyah al-fulaniyah al-ma'rufah li annaha tud'imu. Akhirnya orang yang interfitnah dengan harta, maka dia pun berjalan bersama dengan yayasan hizbi yang ma'ruf dengan alasan bahwa yayasan ini membantu dia, menyediakan fasilitas. Aw sayatma'u minha an tud'imu, atau dia sangat berharap sekali untuk mendapatkan bantuan. Aw yatma'u fiha an taftaha lahu markazan, atau dia sangat berharap agar yayasan ini membukakan badannya, menyediakan untuknya fasilitas markaz. Ya, kedengarannya kan baik. Membantu pembangunan ma'had, membantu pembangunan masjid, kelihatannya baik. Ya. Ternyata ada sesuatu di balik kebaikan secara zahir itu. Oleh karena itu kata para ulama, wallahi ya ikhwan, apa yang kita ingkari terhadap Ihya Uttirat atau yayasan-yayasan hizbiyah yang lainnya, bukan hanya karena bantuannya. Ini yang enggak difahami oleh Firanda dan yang semisalnya. Enggak paham-paham kalau dijelaskan itu. Bahwa bukan karena urusan harta, namun disebabkan karena bantuan tersebut, dia tidak hanya membawa bantuan. Bantuan uang itu kan tidak terkirim begitu saja, terbang pakai sajadah langsung nyampe ke kita. Ada orangnya yang membawa, ya kan? Sebagai perwakilan datang, kaif hal, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahla wa sahla, wah sudah terjadi ramah tamah. Obrol-obrol ini kan enggak enak kalau enggak dilayani. Mungkin awalnya dia mau, ini orang hizbi, ada kebencian dalam hati, tapi karena hal datang untuk membawa bantuan enggak dinampakkan. Tapi karena obrolan ya, manjalas janas. Kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, "Idza laqita mubtadi'an fi tariqin faqut tariqan akhar." Kalau engkau melihat ada satu ahli bid'ah jalan, misal jalan, ambil jalan lain. Saking takutnya bertemu dengan ahli bid'ah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ketika hari Jumat beliau masuk ingin mengerjakan salatul Jumat, masuk ke pintu masjid, melihat di depannya ada Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy yang berpemahaman khawarij, dikenal sebagai ahli ibadah berpemahaman khawarij. Maka beliau langsung meninggalkan lewat pintu tersebut sambil beliau mengatakan, a'udhu billahi min khusyu'in nifaq, aku berlindung diri kepada Allah dari kekhusyuan kemunafikan, khusyuknya kemunafikan. Subhanallah, ini sikap para ulama ussalaf. Lah ini disambut dengan ahlan wa sahlan karena membawa bantuan. Akhirnya setelah terjadi bantuan, hatinya pun condong kepada orang tersebut. Masa orang sebaik ini ditahdir? Kan tidak ada syarat ya. Mengambil dana dari Ihya Uttirat untuk kepentingan dakwah, itu kecerdasan namanya. Cerdas, masya Allah. Berarti para ulama itu bodoh-bodoh semua ya? Yang mentahdir untuk mengambil dana dari Ihya Uttirat itu bodoh-bodoh semua. Menurut anda ya hizbi, bahwa Syekh Rabi itu bahlul, Syekh Muqbil yang bertahun-tahun pengalaman beliau dengan hizbiyun, apa dianggap bahlul? Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid, dan yang lain dari para ulama, Ahmad bin Yahya Najmi, Zaid al-Madqali, dan yang lainnya, ahyaan wa amwatan, mereka mentahdir disebabkan karena hujjah yang telah sampai kepada mereka menerangkan tentang hizbiyahnya mereka ini. Apa mereka ini dianggap bodoh apa? Ya. Sudah enggak apa-apa mengambil dana dari Ihya Uttirat, karena itu tidak akan ditanya di alam kubur. Kalimat-kalimat yang semisalnya. Ya. Ketika seorang berjalan bersama dengan kibarul ulama, lalu kemudian direndahkan serendah-rendahnya. Syekh Rabi itu tidak bisa menjamin kita masuk ke dalam surga. Mengikuti fatwa dari Syekh Rabi itu namanya khurujun anil haq, keluar dari kebenaran. Ucapan apa yang seperti ini? Hah? Kalau seandainya ucapan ini diucapkan oleh seorang sufi, seorang hizbi yang jelas kehizbiannya, seorang ikhwani tablighi, wajar. Tapi kalau seorang yang menisbatkan dirinya kepada salafiyah, mengucapkan kalimat-kalimat yang jauh dari bimbingan para ulama ussalaf, maka ini ma'asyarul ikhwa rahimakumullah tanda intikasah. Wallahu musta'an. Aw yatma an tud'i lahu masjidan, atau dia berharap agar dibangunkan masjid, wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya, fayabi'u da'watahu sahihah wa dinahu sahih, sehingga dia menjual dakwahnya yang hak dan agama yang hak. Allati kana yuwali wa yu'adi alaihi fi dzati Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelumnya dia bersikap wala wal bara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا بِكَ تَرَاهُ مَعَ هَؤُلَاءِ الْمَغْمُوسِينَ الْمَتْعُونَ فِيهِمْ وَفِي أَقَائِلِهِمْ. Ternyata setelah itu engkau melihat mereka bersama dengan orang-orang yang tenggelam dalam kesesatan, yang dicerca manhajnya dan akidahnya. بَلْ هُوَ بِالْأَمْسِ رُبَّمَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيهِمْ. Mungkin kemarin dia membantah. Jangan kamu berhubungan dengan yayasan fulan, yayasan hizbiyah. Jangan mengambil harta darinya. Itu dulu, itu kemarin. Fayarmihim bitahazzub wa yarmihim rubbama bil bid'ah wa nahwi dzalik. Menuduh mereka sebagai hizbiyah atau bahkan menuduh mereka terjatuh ke dalam bid'ah dan yang semisalnya. Wa idza bihil yawm qad intakas. Ternyata hari ini perubahan. فَإِذَا بِهَا أُولَا إِلَّذِينَ بِالْأَمْسِ يَطَعَنْ فِيهِمْ يُزَكِّهِمُ الْيَوْمِ أَوْ يُدَافِ عَنْهُمْ. Yang kemarin dia mencerca mereka, namun hari ini justru merekomendasi mereka dan bahkan membela mereka. Sungguh benar sikap Al-Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau. مَعَ الْفَرْقِ الْعَظِيمِ. Tentu dengan perbedaan yang sangat jauh kondisi sekarang dengan kondisi yang ada di zaman Al-Imam Ahmad. حينما قال لعلي بن المديني وقد أجام متأولا في فتنة القول بخلق القرآن. Ketika Imam Ahmad mengatakan kepada Ali bin al-Madini, Ali bin al-Madini di antara ulama sunnah, Imam al-Jarh wa al-Ta'dil, Al-Imam al-Bukhari banyak mempelajari ilmu tentang penyakit hadis dari Ali bin al-Madini, Imam. Namun ketika dia menjawab orang-orang yang mengajaknya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia mengucapkannya Al-Quran itu makhluk karena merasa dia telah mukrah, terpaksa dia mengucapkannya. Dalam keadaan di dalam hatinya dia tenang dengan keimanan. Nah, wa Ali ibn al-Madini kana bainahu wa bain ibn Abi Du'ad silah. Sementara Ali ibn al-Madini ternyata punya hubungan dengan Ibn Abi Du'ad, tokoh Mu'tazilah, Jahmiyah. Wa kana yaghdiqu alayhi bismil Hakim, dan bahkan dia menyebutnya, menganggapnya sebagai seorang hakim. Falam yazal bihi wa huwa imamun min al-a'immah hatta waqa'a ma fihi ma waqa'. Maka Ali ibn al-Madini, ya, dia seorang imam dari kalangan para imam-imam sunnah yang kemudian terjatuh apa yang dia telah terjatuh ke dalamnya. Wa ajaba mudaratan wa khaufan la'tiqadan. Terpaksa dia mengucapkan Al-Quran itu makhluk karena basa-basi, ya, karena rasa takut, takut dari hukuman seperti yang menimpa Imam Ahmad, bukan karena keyakinan. Wa ma'a dzalik lam yaqbal Ahmad minhu rahimahullah. Akan tetapi Imam Ahmad tidak menerima darinya sedikit. Tidak menerima dari Ali bin al-Madini. Kenapa demikian? Kata Imam Ahmad, li'annaka anta yusharu ilayka bil banan, yani mahalla atba, mahalla tiba, ma qabila Ahmad minhu. Karena Ali ibn Madini seorang imam, ucapannya itu jadikan sebagai panutan. Kalau seandainya mengatakan terpaksa itu orang-orang yang tidak punya pengikut, ringan. Ringan permasalahannya. Namun kata Imam Ahmad, Ali ibn Madini seorang yang punya banyak pengikut. Ucapannya didengarkan oleh kaum muslimin. Sehingga kalau dia menjawab fitnah tersebut, mengatakan Al-Quran itu makhluk, meskipun karena rasa kekhawatiran pada dirinya, nah, orang-orang akan melihatnya, menyebabkan tersesatnya sekian banyak orang karena mengikuti Ali bin Madin. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah mengetahui kedudukan beliau, umat akan melihat dirinya, maka dia rela disiksa demi untuk membela aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wa kataba lahu tilkal abyad, maka Imam Ahmad menuliskan kepada Ibn al-Madini beberapa bait-bait syair yang tujuannya menasihati Ibn al-Madini. Kenapa menjawab fitnah ini? Ya Ibn al-Madini alladhi syara'at lahu dunya fajada bidinihi liyanalaha. Madha da'aka ila i'tiqadi maqalatin qad kana 'indaka kafiran man qalaha. Inna ar-raziyata man yurzi dinahu la man yurzi naqatan wa fisalaha. Kata beliau, wahai Ibn al-Madini yang telah condong kepada dunia, dia rela menjual agamanya untuk mendapatkan dunia itu. Apa yang menyebabkan engkau menjawab panggilan fitnah itu untuk meyakini satu ucapan yang sebelumnya engkau menganggap itu sebagai ucapan kekafiran? Sesungguhnya musibah, benar-benar merupakan musibah seorang yang menjual agamanya. Bukanlah musibah seorang yang kehilangan unta dan anak-anaknya. Ini ucapan Ali Imam Ahmad. Tentu kata beliau perbedaan yang sangat jauh. Ali ibn al-Madini merasa dirinya dalam kondisi terpaksa. Itu pun tidak diberi ujur oleh Imam Ahmad rahimahullah. Adapun sekarang, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak ada keterpaksaan. Yang ada terbukanya pintu-pintu dunia. Terbukanya pintu-pintu harta, tawaran harta dari hizbiyun, dari yayasan fulan al-hizbiyah, dari tawaran fulan al-hizbi, akhirnya dia menerimanya. Yang kemudian terjadi pergaulan yang menyebabkan dia meninggalkan manhajnya, meninggalkan dakwah yang haqqah. Dan itu banyak sekali permisalan di Indonesia dan di luar Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kita dari berbagai macam fitnah. Fitnatul mal, wa fitnatul jah, wa fitnatul nisa, wa fitnatul dunia. Semoga Allah azza wa jal senantiasa memberi taufiq kepada kita untuk istiqamah berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas bimbingan para al-ulama al-kibar. Sampai di sini insyaAllah. Semoga Allah Azza wa Jal memberi manfaat dari apa yang kita terangkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.